Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bab yang selanjutnya masih terkait tentang adab yang mesti diperhatikan oleh kaum muslimin saat makan dan minum. Di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Munawawi rahimahullah, bab yang akan kita baca nomor urutnya 107, hadis yang ke 748. Qala al-Imam Munawawi rahimahullah, babun al-amru bil akli min janibil qas'ah wan nahyu 'anil akli min wastiha. Babun al-amru bil akli min janibil qas'ati wan nahyu 'anil akli min wastiha. Bab yang menjelaskan tentang al-amru apa? Perintah. Bil akli, dengan makan. Berarti perintah makan. Perintah untuk makan. Min, dari janibi, tepi atau sisi, pinggir. Janib itu tepi, sisi, pinggir dan seterusnya. Maka ini dikatakan jam. Kalau orang Yaman atau orang Saudi dan sekitarnya kalau naik mobil atau angkutan umum bilangnya kalau kiri mas, bahasanya bilang ala jam, jam, jam, jam itu dari jim, non, bak, minggir, jam, jam, jam, atau jam bak, pinggirmu maksudnya ya, minggir kan gitu. Jadi janib apa artinya tadi? Tepi, sisi, pinggir. Saya pernah punya pengalaman bagus. Bertiga kami waktu itu di ibu kota Sona ada satu urusan. Jadi apa namanya, supirnya sekaligus kernet, ya angkutan, angkutan mikrolet tapi yang ukuran besar tuh, yang kayak kol itu ya. Kalau kita di sini bilangnya kol, bukan mikrolet kecil itu enggak, yang ya kol itu Mitsubishi besar itu L300 juga kayak gitu. Model-modelnya begitulah. Jadi supirnya nyantai. Supirnya kalau di orang Yaman kan di, kalau kita di mana? Kanan. Kanan. Iya kan? Kalau kita kanan, kalau orang Yaman kiri mobilnya. Setirnya kiri, setirnya. Setirnya kiri. Kalau di Indonesia yang masih kiri, yang punya tentara-tentara itu masih ada yang sebagian kiri. Jadi sambil nyari, karena di sana kiri jalannya memang. Apa-apa jalannya kanan. Nah, kok kiri kanan. Di sana itu wali ane Indonesia lah pokoknya. Wali ane pandak pokoknya gitu. Orang menteri mau Indonesia pandak. Waktu itu cuma bertiga kita. Terus si supirnya bilang nawar-nawarin di pinggir jalan itu. Eh, naik, naik, naik, naik, naik, naik. Terus ada orang naik. Naik santai aja. Terus cukup lama, setengah jam itu, orang yang tadi naik turun. Ala jam, berhenti. Pas berhenti langsung pergi. Supirnya marah-marah, bayar dulu. Bahasa Arabnya gitu. Bayar dulu. Kata orangnya, kok bayar? Lo kamu udah naik? Lah yang nyuruh naik tadi siapa? Yang nyuruh, naik tadi siapa? Akhirnya supirnya bablas. Oh, kalau bahasa gitu, oh, gendeng ini. Penumpangnya Jawa. Hah? Penumpangnya Jawa nih. Penumpangnya Jawa. Sungapan kok Jawa. Katanya orang Jawa ora ya. Sungapan katanya. Kita sebenarnya sebelumnya bertengkar dulu. Oh, terakhirnya jurus terakhirnya dia. Lah yang nyuruh naik tadi siapa? Kita yang di dalam mobil, ya bener ya, oke, ya bener. Maksudnya bener harap ditiru apa piye. Tapi ya bener kan namanya, nyuruh naik tadi siapa itu. Nah, terus sopirnya 14. Gendeng gitu. Orang bayar juga. Dan selesai, urusan selesai di situ. Urusan selesai di situ karena orang Yaman secara khusus itu memang sampai dipuji Nabi kan ya. sampai dipuji Nabi, hati mereka itu lembut sekali. Hati mereka itu lembut sekali, lembut. Makanya sama orang sama yang paling cocok sama orang Yaman itu orang Indonesia. Karena pada lembutnya itu. Cuman kita masih kalah lembut dengan orang Yaman. Gambarannya saja Pak Mariono, saya pernah menyaksikan dua orang teman itu berkelahi sama-sama orang Yaman. Sampai salah satunya kena bacok. Kena bacok karena mereka kan punya budaya atau adat bawa apa pisau ya semacam hiasan itu di depannya namanya jambi ya. Itu kita pernah menyaksikan sendiri termasuk saya juga. Itu bacok-bacokan sampai punggung apa itu baunya sini berdarah kena bacok itu. Bacok itu kejadian jam 9.10 pagi. Itu zuhur, selesai kita pelajaran umum, makan siang. Orang dua yang tadi kelahi itu makan bareng sambil ketawa ngekek berdua. Wah, ada gak kira-kira di Indonesia kayak gitu? Hah? Ah, siapa Allah. Wah, tujuh turunan. Jadi orang Yaman itu sampai dipuji Nabi salah satu sebabnya itu. Karena mereka, apa namanya, sulit sekali untuk menyimpan benci atau dendam dalam hati. Sulit banget. Mudah memaafkan. Jadi misalkan tawuran sampai bunuh-bunuhan. Tawuran itu biasa. Tawuran itu biasa. Tembak-tembakan itu kan sana senjata bebas ya. Nanti yang sini kampung ini meninggal 5, sana meninggal 7. Udah, itu pemerintah pada umumnya. Pemerintah pada umumnya membiarkan. Nah, daripada nanti jadi korban juga sama-sama punya senjata. Karena bahasa mereka nanti lah bosen dewi. Nanti ya tak duk, sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nanti berhenti, damai, koncom neh. Walaupun nanti 3 tahun lagi perang lagi, gitu. Jadi jarang sekali orang sana kok dendam itu jarang banget. Itu sudah menyelisih aturan orang Yaman kalau dendam seperti itu. Cepat sekali, kayak gak ada masalah gitu. Gimana, mau ditiru atau tidak ditiru ini? Iya kok Pak, ini bukan Pak Adum, bacok ini. Dibacok berdarah betul Pak, diperban. Terus berdua, berdua. Kok iso ya? Hah? Oh ngaku sing ini lembutnya gubun. Maksudnya antum gitu kan maksudnya? Ah iya. Jajang heran. Engkau bijinya tak dur ke. Tak lulus ke, biasanya naik lulusan. Asli ini. Ya kalau kita berkaca dari hadis-hadis Nabi, bercermin dari ayat-ayat Al-Quran atau mendengar, kalau kita akan menyaksikan langsung ya kejadian-kejadian seperti itu, bukan sekali dua kali kami saksikan Pak. Jadi kan bayangkan, saya di sana 4 kali Ramadan keberangkatan pertama, yang kedua sampai 2 kali Ramadan. Jadi banyak kasus yang seperti itu yang pernah saya saksikan. Amin. Kalau yang saya ceritakan tadi yang paling parah yang pernah saya lihat langsung. Kalau cuma padu, gelut-gelutan, pak. Terus setelah itu, gak sampai jarak 1 hari, 1 jam udah ngeteh bareng itu udah biasa. Kita menyaksikan itu. Menyaksikan seperti itu udah biasa. Nah. Hah? Kayak cah cilik. Nah, ya. Karena anak kecil kan hatinya masih bersih. Tidak, ya kamu tuh gak? Anak kecil, betul Pak Anenarto, kayak cah cilik. Karena cah cilik itu belum ada kepentingan. Belum belajar apa artinya dendam. Kan kita bisa melihat sendiri, anak kecil misalkan umur 3 tahun, 4 tahun, gelut diwadadadadad. Terus dolan menaik. Karena mereka belum mengerti apa arti dendam. Kita ini yang sudah mengerti definisi dendam, akhirnya mempraktekannya itu. Kita yang sudah paham pengertian benci, akhirnya susah untuk meninggalkannya. Ya, tapi insya Allah yang seperti itu bisa dilatih. Karena yang namanya akhlak karimah, adab yang baik itu kan, ada yang sifatnya kasbi, ada yang sifatnya tabii. Tabii itu memang gawan bayinya seperti itu memang. Wataknya memang mudah memaafkan, tidak senang untuk menyimpan benci, itu memang ada yang watak seperti itu. Tapi ada yang kasbi, dari kecil enggak bisa. Apa kon ngalah itu enggak bisa. Di rumah anak tunggal atau anak bungsu misalkan selalu dimenangkan sehingga berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari. Dia enggak bisa kok dikatakan salah itu. Nah, itu kan sudah gawan bayinya demikian. Tapi setelah mengenal Islam tentunya dia harus belajar untuk kemudian apa? Meninggalkan sifat yang gawan bayi tadi untuk kemudian diganti dengan apa? Dengan itu tadi cepat memaafkan, mudah mengalah, kan itu ya, bisa mengakui kelebihan orang dan seterusnya. Kalau tidak dilatih memang susah. Kalau tidak dilatih memang susah. Awalnya memang berat. Awalnya memang berat mengakui kelebihan orang itu berat. Nah, misalkan memang apa? Sing bener gue. Kata-kata seperti itu memang kalau tidak dilatih dari sekarang, ya kalau panjenengan sih mungkin sudah rata-rata 40 tahun ke atas sudah sampai tingkatan itu, sudah bisa apa namanya? Sudah bisa kalau bahasa Jawanya apa? Semeleh. Betul enggak? Semeleh ya. Saya yakin panjenengan mayoritasnya sudah semeleh sifatnya. Artinya ayo wis lah, rata-rata 40 tahun ke atas kok. Nah, iya 60 yang terdaftar 67 yang bujang cuma 6. Itu pun bujang. Loh, bujang sabar. Bujang sabar. Emang entar ya. Akhirnya semeleh itu. Bukan saya loh, Lek. Artinya kayak kita bisa bayangkan 67 orang kemudian yang bujang itu 6 atau 7 ya, 6. Itu pun sudah bujang-bujang yang sabar alhamdulillah. Memang patut dipilih sebenarnya karena sudah terbukti kesabarannya. Saya yakin sudah pada tingkatan semeleh-semeleh. Artinya kita berupaya sekuat tenaga apa namanya untuk tetap terus menjaga kebersamaan ini nggih. Karena Nabi Muhammad itu sering sekali mengingatkan tentang kebersamaan, tentang persatuan, persaudaraan, ukhuwah. Pokoknya apapun yang terjadi di antara kita, katakan ketersinggungan atau barangkali beda pendapat, selisih paham yang sifatnya duniawi, masalah teknis gitu nggih. Arep digawong ngadep ngalor ngadep ngidul misalkan, enggak pengaruh pada inti atau substansi masalah. Semeleh wae. Oh ya lek monggo lek kalau tak nderek jenengan mawon kan gitu. Tapi ya jangan bendul di belakang. Bahasanya Ustaz Afif kemarin ya. Gremeng, bahasa Jawa Timur gremeng. Jangan, artinya betul-betul murni dari hati tulus dari dalam jiwa itu. Oh nggih kalau tak nderek jenengan mawon. Itu salah satu kelebihan yang bisa saya baca dari pertemanan kita selama 1,5 tahun ini di Masjid Kepek Lendah ini. Itu yang saya baca salah satu kelebihannya. Jadi kita terkondisikan selalu alhamdulillah, itu yang saya baca. Apa namanya? Wala nuzaki allahi ahada. Itu yang bisa saya baca. Kebiasaan kita begitu Pak Mariano. Ah nderek Ustaz. Nderek Pak ini mawon, nderek Abu Fulan mawon kan itu. Dan saya bisa membaca apa namanya? Notasi, tahu notasi enggak? Not itu loh, kalau orang main musik itu kan ada notnya itu, naik turunnya itu. Ah, nada. Ini beda dengan intonasi, ini notasinya. Notasi balok-baloknya itu. Notasinya memang jujur dari hati ketika mengatakan, "Lo tak derek mawon," kan itu. Itu terbukti yang bilang derek-derek-derek itu di belakang juga enggak rembel, enggak gerundel, alhamdulillah. Ini satu hal yang harus dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan, bukan cuma dipertahankan tapi ditingkatkan. Begitu nggih? Kok sampai di situ kita? Hah? Enggak apa-apa ya? Ngalor ngidul enggak apa-apa Pak Marena. Iya. Karena itu penting sekali, penting sekali. Jadi kalau misalkan kita beda pendapat atau selisih paham, lebih baik memposisikan diri yang mengalah. Kenapa? Sebenarnya ini kata-kata bijak dari zaman dulu bahwa mencari sahabat itu susah, ngulek musuhnya gampang kan gitu ya. Jangan sampai persahabatan atau persaudaraan kita itu bukan cuma digadaikan, dijual murah lagi, dirongsok ke, hanya karena kita cuma beda pandangan, sepele, cuma teknis wae sebenarnya, cuma masalah teknis. Kelewat lor apa lewat kidul? Lah, kok Pak Adu? Ya wes kowe ngalor aku tak ngidul. Astagfirullahaladzim. Oke, istighfar mas. Pak, lek, de, semuanya mbah. Kalau cuma urusan, misalkan iki arep ning Purworejo kan itu, lewat to, yang nopo lewat Dendles, ribut kan gitu. Yowes, kene wae. Jadi kan lewat Dendles, aku toyat. Sopo siki-siki antekan Purworejo. Wah, ini. Oh, ini kan parah kayak gini nih, parah. Gimana, Mas Abdullah? Teman-teman. Yo, alasannya bagus. Yang satu, kene alus dalane, kono luwih cepet. Masing-masing punya alasan. Lewat Dendles memang betul jaraknya lebih dekat. Setelah Congot sudah Purworejo. Iya kan, betul enggak? Setelah Congot sudah Purworejo dari sini sampai Congot jalannya halus lebar kan, tapi ngledak-ngledak sampai ke apa sampai daerah mana kemudian belok kanan itu daerah mana? Pendowo. Pendowo kanan baru Purworejo ya. Yang sini enak. Sini jalannya halus sampai Purworejo. Mau sambil merem aja enggak mungkin masuk lubang kok. Tapi jangan merem. Cuman kalau di sini pertimbangannya yang Danless banyak bangjonya, kemudian rame, belum nanti kalau ada macet dan seterusnya. Masing-masing punya alasan. Yang benar yang mana Pak Mariono kalau jenengan? Kalau jenengan milih yang mana? Ayo. Yang saya cari ini. Ini ketika beliau bilang derek mawon tadi, itu enggak dibuat-buat. Asli kan Pak Mariono? Asli. Ketika lah iya ketika saya kejar tadi, Pak Mariono milih yang mana? Pak Mariono derek mawon itu sudah aslinya Pak Mariono seperti itu. Oh, sudah berkali-kali kita demikian kok ya, derek mawon. Beliau itu apa namanya rela untuk mengalah Pak Mariono. Pak Mariono sama rela mengalah. Oh, telat sehari aja berani kok. Maksudnya ngalah nututi dhewe itu loh. Ah, ya itu. Barakallahu fiik Pak Mariono. Tapi itu kelebihan kita selama ini alhamdulillah ini mohon kita bersama menjaganya nggih. Wis pokoknya kita andere mawon. Misalkan mana ya wis lewat Danless kan itu, udah Danless. Ternyata paling bagus Danless wae Danless. Jangan apa? Menyendiri itu bahasa Jawanya apa? Nyempal dhewe terus maido atau apa segala macam. Wis kono aku tak gene wae. Wah, ya terus apa artinya? Kamu tuh mutung kasarung. Qala rahimahullah. Bab yang menjelaskan tentang makan perintah makan dari sisi atau dari pinggir nampan. Qas'ah itu nampan. Ternyata nampan Nabi itu dikasih nama sendiri tuh ternyata. Nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang. Namanya Al-Ghurra. Jadi beliau itu punya nampan besar. Baik. Wa nahyu dan larangan anil akli dari makan min wastiha dari tengahnya. Iya. Jadi sunnah atau tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan bersama-sama berjamaah itu yang terbaik makan dari mana? Pinggir. Tidak boleh dari tengah. Tapi kemudian Al Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya memberikan keterangan bahwa para ulama pun menerangkan bahwa hal ini berlaku jika makanan itu tidak bervariasi, tidak beraneka ragam. Kalau misalkan apa namanya satu jenis nasi goreng misalkan, nasi goreng semua tanpa lauk, ya tanpa lauk cuma nasi goreng tok ya, tanpa lauk, maka tidak boleh dari tengah, harus dari pinggir. Tapi beliau di sini memberikan contoh, misalkan ada satu nampan berisikan nasi, kemudian ada dagingnya. Katakan daging kambing berapa potong. Diletakkan di tengah. Yang seperti ini boleh. Jangan waduh. Aduh. Oke, bar ngaji ning kepek. Harus dari pinggir ini lihat cuma akhirnya cepet-cepetan ngabiskan nasi biar segera sampai ke sampai ke daging yang ada di tengah nampan. Ana Al-Utsaimin rahimallahu taala menyatakan mithlu an yudha'al lahmu fi wasati shahfah fa innahu la ba'sa an ta'kula min al-lahmi walau kana fi maswastiha. Misalkan ada satu nampan berisikan nasi, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah nasi itu di apa? Diberi daging beberapa potong misalkan. Tidak mengapa kamu ambil daging itu sebagai lauk untuk nasi. Kenapa? Li'annahu laisa lahu nadhirun fi jawanibiha fala haraj. Karena letaknya memang di tengah, tidak di pinggir, maka tidak mengapa, insya Allah. Nah, bisa dipahami nggih? Memang kalau kita kembali kepada pemahaman ulama, enak. Kalau ini tidak membaca keterangan Al-Utsaimin rahimahullah, kita mungkin ya tabrak wae kok. Pernah nyantri Mas Heri? Kelihatan pernah santri. Jadi pengalamannya banyak ya. Ah iya sebelum temannya datang dagingnya digeser sedikit. Set. biar kita lebih dekat ini. Itu juga salah satu trik sebenarnya. Tapi jenengan sudah semeleh semua. Intinya kan itu. Qala rahimahullah, fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Fihi apa artinya? Di dalam, artinya dalam pembahasan ini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kul mimma yalik. Apa artinya wa kul mimma yalik? Dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim, kama sabaqa, seperti yang sudah berlalu. Tayyib, hadis yang kita baca 748. Qala rahimahullah, ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al barakatu tanzilu wasta ta'am, fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wasatihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita i'rab sekarang. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. An huruf jar. Ini sudah mudah ya Ishak ya. An huruf jar mabni ala sukun. Mabni ala sukun. La mahalla laha min al-i'rab. Karena mabni huruf tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ibni majrur. Kenapa majrur? Ada an huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya? Tanda jarnya kasrah karena asmaul. Oh, alhamdulillah. Hari ini ada yang ngejeglong. Ibni asmaul khamsah. Masa enggak masuk keluarga besar asmaul khamsah? Isim mufrad. Asmaul khamsah itu apa saja? 1 2 3. Abuka, akhuka, hamuka, fuka. Itu yang marfu pakai wawu, yang mansub pakai alif. 1 2 3. Itu yang mansub. Kalau yang majrur pakai ya abika. 1 2 3. Abika, abika, hamika, fika, dimalik. Wah, lancar semuanya. Karena suaranya tadi bareng-bareng, maka nilainya untuk semua. Taib ibni majrur karena an. Wa huwa mudhaf. Abbasin majrur mudhafun ilai. Putranipun Abbas. Namanya Abdullah radhiyallahu anhuma. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anin nabiyyi jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatir. Artinya itu tugas kita kalau sudah mengidentifikasi sebuah kata, statusnya fi'il atau kata kerja, jangan pernah melupakan, harus ditemukan fa'ilnya. Harus ditemukan fa'ilnya. Karena fi'il dan fa'il adalah pasangan yang serasi, yang telah mengikat janji antara mereka berdua sehidup semati. Jangan dipisahkan. Karena itu sangat menyakitkan hati. Jadi kalau ada fiil harus dicari fa'ilnya. Begitu. Itu Pak Mariano nggih. Jangan pisahkan mereka berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, "Al barakatu tanzilu wasatat ta'am." Al barakatu isim marfu di depan mubtada. Nah, karena mubtada maka marfu. Kenapa marfu? Mubtada. Ya, begitu. Tinggal dibalik kan. Kenapa marfu mubtada? Tanda rofaknya. Nah, karena isim bukan muannats tuh. Loh kok bukan? Jelas ada ta marfutuhnya, Pak Dadang. Ya asli sih. Saya tak diskusi sama Mas Dadang dulu. Muannats bukan Mas Dadang. Loh, kok dicecer? Bukan dicecer, kita diskusi ini. Hah? Biasa. Eh, stream ya, sudah. Semeleh ya. Al-barakatu marfu karena mubtada, tanda yang doma karena isi mufrad yang mu'an. Nah, karena isi mufrad itu kan ada yang mudzakar, ada yang mu'an. Fana. Begitu Pak Dadang nggih? Iya. Tanzilu nazala nuzulul Quran. Turun. Di sini turun. Ya, kalau menurunkan anzala, yunzilu. Tanzilu fi'il mudhari. Marfu mansub majzum? Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafanya dhom karena fi'il mudhari sahih akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Pokoknya kita latihan itu cuma membiasakan mendengar istilah-istilah, mangke lak gampil. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Hiya. Kembalinya ke al barokah. Barokah itu akan turun di tengah-tengah makanan. Al barokah mubtada. Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah. Gabungan antara fi'il dan fa'il pada tanzilu. Al barokah mubtada, tanzilu jumlah fi'liyah khobar. Wasato di tengah. Kenapa dibaca mansub? Kok objek? Turun kok ada objeknya? Tukang objek nanti. Hah? Di tengah. Tengah itu keterangan apa? Tempat. Iya, berarti maf'ulun fi. Kalau bahasa kerennya dhorof makan. Dhorof makan. Kalau keterangan itu dhorof zaman. Di sini dhorof makan maf'ulun fi wa huwa mudhaf at-ta'ami mudhafun ilaihi majrur mansub maf'ul majrur karena yang namanya mudhaf ilaih selamanya majrur forever and ever majrur karena majrur tandanya kasrah nggih karena isi mufrad fakulu fa huruf mabni 'alal fathhi kulu makanlah fi'il amr mabni 'ala hadfin nun hadfin nun setiap fiil pasti ada fa'ilnya mana fa'ilnya wawu dhamir ye wawu namanya wawu jamaah min huruf jar mabni alas sukun enggak ada kedudukannya dalam i'rab hafatai aslinya hafataini mufradnya hafatun hafatun itu artinya sisi kalau hafataini dua sisi nunnya dihilangkan karena kedudukannya sebagai mudhaf. Dulu pernah kita mencatat kurang lebih halaman 19 atau halaman 21 dalam catatan panjenengan. Ya ora salah, kurang lebih pokoknya. Pokoknya pernah mencatat dulu nun pada musanna atau nun pada jamak mudzakkar dihilangkan karena berkedudukan sebagai mudhaf. Dulu pernah mencatatnya, tinggal di search kemudian di enter. Di catatannya itu. Jadi hafatai majrur nggih. Hafatai majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya min. Tanda jarnya? Ya. Kenapa tanda jarnya ya? Musan. Nah, wa huwa mudhaf hi mudhafun ilai. Wala ta'kulu wa mataf mabalal fathhi. La, janganlah huruf nahi. Mabni alas sukun. Di sini nahi, larangan. Kalau nafi tidak merofakkan, tidak menasobkan, tidak menjazmkan. Kalau la yang menunjukkan larangan, berarti menjazmkan. Larangan itu menjazmkan. Maka ta'kulu fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum. Tanda jazmnya apa? Hadfun nun. Karena af'alul khamsah. Mana fa'ilnya? Wawu. Min wasati jar majrur. Wasati mudhaf hi mudhafun ilaih. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika paring pangandikan barokah menika turun apa? Hah? Barokah menika tumurun wonten ing tengahipun daharan. Minongko makanlah milo pramilo ini yang bersabda Nabi Muhammad loh ini yang bersabda Nabi Muhammad berarti Mbah Pomo pripun Mbah ngoko nggih lha nggih barokah kuwi nggih gitu Oh, itu Mbah Pomo emang. Kan itu barokah, barokah kuwi tumurun ana tengah-tengahe pangan. Ya. Nggih, karena Nabi yang ngendika kan itu ya. Barokah, barokah kuwi tumurun ing tengah-tengahe pangan. Lajeng maka makanlah dari tepi. Ndak mlayu. Mongko mula mula sira mangano saka pinggir sak pinggire. Wala takulu min wasatihi. Jangan makan di tengah, dari tengahnya. Aja sira aja mangan saka tengahe. Wallahu alam bisawab. Nah, tinggal praktiknya ini. Tinggal praktiknya. Tinggal praktiknya hari Selasa pagi, Pak. Pak Hambali nggih. Karena Pak Hambali ini kan kepala kemakmuran sama bergandengan tangan sama Pak. Oh, enggak, sama Pak Kamiran. Itu tadi sudah bisik-bisik sama saya beliau berdua tadi sebelum mulai pelajaran. Ustaz, tindak hari apa, terus pulangnya kapan gitu. Kok nanya, ini aneh ini pertanyaannya ini.